Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih membahas keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah pada syarah Aqidatus Salaf Ashab Al-Hadith karya Al-Imam As-Sabuni rahimahullah pada bab pembahasan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Setelah dibahas secara panjang lebar seputar fitnah yang terjadi dalam permasalahan khalqul Quran yang menyatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, yaitu akidah kufur yang diyakini dan ditebarkan oleh orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah. Dan tersebarlah fitnah ketika itu, maka tampillah seorang ulama besar pada zamannya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama kaum muslimin, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, yang beliau mengetahui sepak terjang dan makar-makar orang-orang Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka tersebut. Beliau bongkar kesesatan-kesesatan, kebidahan-kebidahan mereka. Naam, yaitu orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang bersama dengan mereka. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan ini sangat jelas berdasarkan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pembahasan rinciannya, walhamdulillah telah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Ahlus Sunnah tegas menyatakan Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Al-Quran, kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Iya. Kemudian, di antara makar-makar yang ditebarkan oleh orang-orang pengusung fitnah, bid'ah-bid'ah tersebut, ketika kekuatan mereka telah hilang, maka mereka bersembunyi di lafad-lafad yang samar. Ya. Namun makar mereka ini juga telah dibongkar oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan ketika mereka mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, ya, maka Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ya, huwa Jahmi, yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk Jahmiyun. Akan lebih buruk daripada Jahmiyah yang sesungguhnya. Karena tujuan mereka sebenarnya ingin menutupi kesesatan, kekufuran mereka. Keyakinan mereka Al-Quran makhluk. Tatkala kekuatan mereka telah lemah, ya, maka mereka bersembunyi di lafad-lafad yang mujmal, yang global tersebut. Sehingga di antara mereka mengatakan lafzi bil Quran, pelafalanku, pengucapanku terhadap Al-Quran makhluk. Ya, ucapan yang bersayap. Apakah yang dimaksud ya lafzi, yaitu ucapannya, gerakannya, perbuatannya, atau al-malfuz, kemungkinan yang kedua, yang dibaca. Ya, karena ada ihtimalat seperti ini dan ternyata mereka hanya bersembunyi di balik kesamaran dari lafad-lafad tersebut, Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan tegas menyatakan yang mengatakan seperti itu dia adalah Jahmiyah. Dan sebaliknya yang mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk, yang mengatakan lafaz pelafalanku terhadap Al-Quran bukan makhluk, juga dihukumi oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan mubtadi'. Dia seorang ahlul bid'ah. Karena lafal-lafal seperti ini, perkara-perkara seperti ini tidak pernah diucapkan oleh para salaf as-salih. Padahal ya kita semuanya yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah salafiyun harus berjalan di atas dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka, para salafun as-salih, orang-orang terdahulu yang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama sunnah yang mengikuti mereka dengan baik. Naam. Kemudian setelah itu Al-Syekh Rabi' Hafizahullah menyebutkan ya fitnah yang terjadi pada masa sekarang, yaitu orang-orang yang mengatakan, menyusupkan pada definisi iman ya suatu lafal yang baru yang tidak dikenal oleh zaman salaf, tidak dikenal oleh para salafun as-salih, tidak dikenal pada zaman salaf. Ya, ahlu sunnah mengatakan iman itu qaulun au nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam kalbu, dalam hati, dan amalan dengan ya anggota tubuhnya, bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan dalil-dalil dalam masalah ini sangat-sangat banyak dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, di antaranya hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih yang mengumpulkan ya definisi tersebut. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wasittun, dalam sebuah riwayat bid'un wasab'un syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 70 sekian cabang. Bid'ah jumlah antara 3 sampai 9. 73 atau 74 atau yang lainnya. Dalam suatu riwayat 60 sekian cabang. Yang paling tertinggi dari iman tersebut adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu termasuk bagian dari iman. Iya. Dan dalil-dalil yang lain dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis sangat banyak yang merupakan dalil yang sangat jelas dan tegas dalam masalah ini, yaitu masalah iman. Bahwasanya iman berupa ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, kalbu, dan amalan dengan anggota tubuh. Bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Muncul fitnah yang datang belakangan ini ya dengan menambahkan lafaz jinsul amal, jenis dari suatu amalan. Maka Syekh Rabi' Hafizahullah menegaskan ya bahwasanya saya menggolongkan ya orang-orang yang mengucapkan, atau saya menggolongkan pendapat, ucapan, pernyataan dengan jinsul amal ini, jenis amalan, pada definisi iman yang mereka tambahkan, saya golongkan mereka sebagaimana golongan ahlul fitnah pada zaman Imam Ahmad, yang dibid'ahkan oleh Imam Ahmad karena pernyataan mereka terhadap lafzi bil Quran. Perhatikan ya, Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala ya menyamakan orang-orang yang muncul belakangan dengan fitnah yang baru, menambahkan definisi iman yang dikenal dari kalangan salaf as-salih, nutqun bil lisan wa'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini ucapan para salaf as-salih berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Mereka para pengusung fitnah yang muncul belakangan hari mengatakan perlu ditambahkan lafaz jinsul amal, ya, yaitu jenis amalan. Ini suatu lafaz baru yang tidak dikenal pada zaman salaf. Maka Syekh Rabi' hafizahullah mengatakan mereka ini sama keadaannya sebagaimana orang-orang yang dahulu dibid'ahkan, dicap sebagai mubtadi' ahlul dalal ketika mengucapkan ucapan yang baru tentang lafzi bil Qur'an. Iya, tentang lafzi bil Qur'an. Karena para salaf mengenal dalam permasalahan ini, yaitu dengan sangat tegas dan jelas, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Iya, Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk. Tetapi muncul belakangan setelahnya, yaitu mengatakan dengan menambahkan lafzi bil Qur'an. Imam Ahmad tidak tinggal diam, mengatakan mereka ini mubtadi' ahlul bid'ah. Maka Syekh Rabi' hafizahullah menyamakan orang-orang yang mengadakan suatu lafaz yang baru dalam definisi iman dengan menyusupkan kalimat jinsul amal dengan seperti mereka yang menyusupkan lafaz lafzi bil Qur'an ya dalam permasalahan ya Al-Qur'an. Setelah itu kata beliau, walihaula al-qaum al-an bid'atun ukhra. Kemudian mereka kaum tersebut, para pengusung fitnah, pengusung bid'ah tersebut, sekarang ini mempunyai bid'ah yang baru lagi. Ya, setelah mereka ya mengucapkan bid'ah yang baru, yaitu permasalahan jinsul amal, jenis amalan yang mereka susupkan dalam definisi iman yang tidak dikenal oleh para salaf as-salih, orang-orang terdahulu yang saleh, yang telah dibid'ahkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Ya. Kemudian muncul lagi kata beliau, Syekh hafizahullah, muncul lagi dari mereka, kelompok yang sesat, pembawa, pengusung fitnah-fitnah tersebut, ya, mereka memiliki bid'ah yang baru. Wahia annahum yakulun, عن الذي لا يزيد على قول السلف في تعريف الإيمان وينقص حتى ينتهي ولا يبقى منه شيء. Mereka mengatakan bid'ah yang berikutnya, bid'ah yang baru yang berikutnya yang muncul dari para pengusung fitnah tersebut. Ya. Mereka mengatakan bagi orang yang tidak mau menambahkan dari ucapan salaf dalam definisi iman, ya, wayangkus, ya, mereka mewajibkan untuk menambahkan, ya, kalimat-kalimat ini, lafaz-lafaz baru ini dalam definisi iman, yaitu wayangkusu hatta yantahiya wala yabqa minhu syai', dan iman itu bisa berkurang sampai habis, tidak tersisa sedikit pun. Ini kata mereka. Kata beliau, Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala menyatakan, mereka memfonis orang-orang yang tidak mau menambahkan lafad-lafad baru ini dari, ya, dalam mendefinisikan iman, annahu mubtadi'un wa murji'un. Ya, dicap sebagai mubtadi' ahlul bid'ah dan murji'ah. Jadi orang-orang dari kalangan salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka berpegang teguh dengan manhaj salaf as-salih, yang mengatakan bahwasannya iman itu nutqun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa'amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bil ta'ah wa yankusu bil ma'asiyah, yang mencukupkan dengan ucapan salaf seperti itu, tidak mau menambahkan ucapan yang mereka sangka ini adalah tambahan yang benar, ya, mereka cap sebagai mubtadi' murji'ah. Wa anna man yaqul al-imanu qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus wa yanqus wa yanqus hatta la yabqa minhu illa mithqalu dharrah yaqulun mubtadi'un wa murji'un. Ya, dan mereka menghukumi, memvonis orang-orang yang mengatakan seperti ucapan salaf yang mengatakan iman itu ucapan, amalan bertambah bisa berkurang, ya, dan bisa berkurang sampai hanya tersisa sedikit. Iya. Mereka mengatakan orang-orang ini sebagai mubtadi' murji'ah. Iya. Ala qawlihim hadzal khabith al-jadid al-bid'ah ats-tsaniyah anna as-salafa mubtadi'atun. Atas dasar ucapan mereka yang kotor, yang jelek, yang buruk ini, yaitu bid'ah yang kedua tadi, yang mengharuskan menambahkan lafaz wa yanqusu hatta yantahiya wa la yabqa minhu syai', harus menambahkan lafaz iman itu bisa berkurang sampai berakhir, sampai habis, tidak tersisa sedikit pun, ya, berarti berdasarkan ucapan mereka ini, mereka telah memvonis para salaf, ya, para salaf as-salih sebagai ahlul bid'ah. Ya, ini tentunya kelancangan yang sangat luar biasa. Kelompok ini dikenal dengan kelompok Al-Hadadiyah. Kelompok ini adalah kelompok Al-Hadadiyah. Ya. Yang telah dibongkar, ya, dalam berbagai macam maqalat, ucapan-ucapan, muhadharat dan kitab-kitab risalah yang sangat banyak oleh para ulama. Di antaranya Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, banyak sekali bantahan-bantahan beliau terhadap kelompok yang satu ini, yaitu Al-Haddadiyah. Ya. Yang diterangkan oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi hafizahullah dalam sebuah muhadharah yang beliau beri judul atau yang judulnya atau temanya tentang tarikh al-madsusin, ya, sejarah tentang para penyusup ke dalam dakwah salafiyah. Beliau ceritakan berbagai macam fitnah yang terjadi sejak tahun 1990 Masehi pada peristiwa perang Khalid, peristiwa perang Teluk. Ya, ketika itu muncul pada awalnya fitnah-fitnah dari kalangan As-Sururiyah, ya, dan juga Ikhwaniyah. Kemudian muncul tokoh-tokoh mereka seperti Salman Al-Audah, kemudian muncul, ya, A'id Al-Qarni, muncul kemudian Safar Al-Hawali, dan muncul tokoh utama mereka yang menyebabkan mereka dijuluki sebagai kelompok Sururiyah, yaitu Muhammad Surur Zainal Abidin, yang kemudian berpindah dan bertempat tinggal di Britania, di Birmingham, Inggris. Naam. Muncul fitnah Sururiyah, muncul fitnah Turathiyah, Jam'iyah Ihya At-Turath, yang membuat perpecahan di kalangan Salafiyin di berbagai macam belahan dunia. Tidaklah datang Jam'iyah Ihya At-Turath kecuali memecah belah, memporak-porandakan barisan Salafiyin di negeri-negeri kaum muslimin tersebut. Kemudian muncul pada tahun 1993, ya, sekitar itu, orang yang bernama Mahmud Al-Haddad Al-Misri. Mahmud Al-Haddad Al-Misri. Yang kemudian kelompok inilah, ya, dijuluki terkenal dengan nama Haddadiyah. Mahmud Al-Haddad Al-Misri. Ya. Ketika itu dia masih tinggal di Madinah. Ya, pada tahun 1993. Ya. Dia dan juga orang-orang yang mengikutinya, ya, sangat lancang sekali dalam memvonis, menghukumi para ulama mutaqaddimin wa mu'asirin, ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama, ya, pada zaman sekarang. Banyak sekali para ulama mereka jatuhkan, mereka hina, ya, dikarenakan menurut sangkaan mereka ada kesalahan-kesalahan di kalangan mereka. Naam. Bahkan mereka mencela Syekhul Islam Ibn Taymiyah, mencela Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan yang lainnya dari para ulama. Ya. Kemudian, ya, bangkitlah para ulama sunnah, di antaranya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, dan juga Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Iya. Mereka bangkit membantah kelompok yang satu ini, yaitu kelompok Al-Haddadiyah. Di antaranya akan kita baca di sini, ya, mereka membawa bid'ah yang baru ini. Iya. A'immatul Islam bima fihim al-Imam Ahmad wal Bukhari kulluhum mubtadi'ah. Limadha? Li'annahum lam yaqulu hatta yantahiya wa la yabqa minhu syai'. Wa yudhallilu ha'ula' al-qaum ahla sunnah al-an wa yubaddi'unahum bihadha wa yubaddi'un al-mu'asirin, lakin li khubthihim wa jahlihim la yudrikuna madha yatarattabu 'ala insha'i hadhihi al-usul wa tabdi'at. فهم الآن من حيث يدرون أو لا يدرون يقذفون أهل السنة السابقين واللاحقين بأنهم مبتدعة لأنهم ما قالوا حتى لا يبقى منه شيء. Ya, kelompok ini, ya, mereka menghukumi para a'immah al-Islam, para imam-imam kaum muslimin yang di dalamnya di antaranya Imam Ahmad, Imam Bukhari dan yang lainnya, berarti secara otomatis mereka memvonis para ulama Islam tersebut sebagai mubtadi'ah. Orang-orang ini, kelompok sesat ini, berarti menghukumi para ulama Islam sebagai mubtadi'ah. Kenapa? Karena mereka, para ulama salaf, ulama Islam tersebut, tidak mengatakan dalam definisi iman seperti yang mereka inginkan. Yaitu, hatta yantahiya wa la yabqa minhu syai'. Yaitu, iman itu akan bisa habis tanpa tersisa sesuatu apapun. Iya. Padahal definisi iman telah dikenal di kalangan salaf yang telah kita sebutkan tadi. Ya, nutqun bil lisan wa'tiqadun bil janan wa'amalun bil jawarih wal arkan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini yang dikenal di kalangan salaf. Akan tetapi karena keburukan dan kebodohan mereka, mereka tidak mengetahui apa yang merupakan, ya, dampak buruk dari kaedah-kaedah mereka dan hukum-hukum vonis bid'ah yang mereka lancarkan tersebut. Berarti mereka, ya, apakah tahu atau tidak tahu, telah menuduh ahlu sunnah yang terdahulu dan yang setelahnya bahwasanya seluruh ahlu sunnah adalah mubtadi'ah. Ini adalah suatu kelancangan yang sangat-sangat luar biasa, kesesatan yang sangat-sangat luar biasa. Wa kuntu qultu fi muhadaratin li innal imana yazidu hatta yusbiha amsala aljibal wa yanqus ila an yasila ila adna mithqal dharratin minal iman. Wa fil majlisi nafsihi qultu li annal a'mal min samimil iman barakallahu fikum wa annal iman bidunha qad yadhi wa qad yakhruju tarikuha minal islam وقد لا يبقى منه إلا مثقال ذرة بارك الله فيكم والله بدعوني وقالوا مرجع. Ya, ini adalah jalannya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, para dai ila Allah, para ulama, ya, para dai yang berdakwah di jalan Allah, menegakkan tauhid, memberantas bid'ah, menegakkan sunnah, menegakkan tauhid, memberantas syirik, menegakkan sunnah, memberantas bid'ah-bid'ah, pasti mereka memiliki musuh-musuh. Ya. Di antaranya, seorang ulama yang besar, yang gigih dalam memperjuangkan dakwah salafiyah, yang membersihkan dakwah salafiyah dari kotoran-kotoran bid'ah dan hizbiyah, membantah para ahlul bid'ah dan hizbiyah, adalah beliau, Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah. Oleh karena itu, beliau mendapatkan, ya, perlawanan yang hebat, ya, tuduhan-tuduhan yang keji, permusuhan-permusuhan yang bengis dari musuh-musuh dakwah salafiyah. Ya, banyak sekali dari kalangan mumayyi'ah, ya, orang-orang yang lembek dalam manhajnya, dan juga dari kalangan al-haddadiyah, yang mereka ghulu berlebih-lebihan, ya, dalam permasalahan ini. Ya, maka ahlu sunnah wal jamaah pertengahan di antara dua kelompok tersebut. Kelompok ghulu ekstrim al-haddadiyah dan kelompok yang lembek al-ahlu tamyi' al-mumayyi'ah. Ya. Bahkan beliau dicari-cari kesalahannya. Iya. Saya pernah mengatakan, yaitu maksudnya di sini Syekh Rabi' hafizahullah, saya pernah mengatakan dalam sebuah muhadharah dan sebuah ceramah, ya, innal iman, bahwasanya iman itu bisa bertambah sampai seperti gunung. Ya, ini benar. Karena iman, ya, seseorang ketika banyak berbuat ketaatan, beribadah, berbuat amalan soleh terus, dia berbuat ketaatan, maka keimanannya akan terus bertambah. Ya, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang sangat banyak. Dan telah dikatakan oleh para ulama salaf, yazidu bita'ah. Iman itu bisa bertambah dengan keimanan. Ya, dengan ketaatan. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Saya pernah mengatakan hal seperti ini, kata Syekh Rabi' hafizahullah dalam sebuah muhadharah. Ya, iman itu bisa bertambah sampai semisal gunung-gunung. Dan berkurang sampai hanya tersisa sedikit saja. Ya, seperti ya seekor semut kecil atau seperti biji sawi, sangat kecil sekali dari iman. Ya, karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin, ya, selama dia tidak terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran, apa keyakinan dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan ini, ya, bahwasannya, ya, al-kabair, dosa-dosa besar, ya, tentunya selain dosa kekufuran dan kesyirikan, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak mengeluarkan pelakunya dari iman. Ya, berbeda dengan orang-orang khawarij yang mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar itu kafir. Ya, orang-orang khawarij, ya, dengan berbagai macam bentuk dan nama-namanya yang sangat banyak, ya, kelompok-kelompok teroris yang ada sekarang ini semuanya bermuara pada manhaj khawarij. Ya, mereka meyakini pelaku dosa besar itu kafir. Ya, pelaku dosa besar itu kafir menurut mereka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan pelaku dosa besar selama pokok keimanan masih ada dalam kalbunya, maka Ahlus Sunnah mengatakan orang tersebut mu'minun bi'imanihi fasiqun bifisqih. Dia itu seorang yang beriman karena pokok keimanan masih ada pada dirinya. Namun dia fasik karena kefasikannya tersebut. Atau mu'minun naqisul iman. Seorang yang beriman tetapi imannya kurang. Iya. Kemudian di dalam majelis itu sendiri saya juga mengatakan, kata Syekh Rabi', bahwasanya amalan-amalan tersebut adalah bagian dari iman. Dan ini benar perkataan Syekh Rabi' hafizahullah. Karena definisi yang dikenal dari kalangan salaf as-saleh, ya, termasuk dari keimanan selain ucapan dengan lisan dan keyakinan dalam hati, termasuk di dalamnya adalah amalan. Amalan adalah termasuk dari bagian iman. Ya, syarat sahnya iman itu dengan beramal. Tidak seperti yang dilakukan atau dilontarkan oleh orang-orang yang murji'ah. Oleh orang-orang murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman, amalan itu hanya, ya, syarat kamal. Hanya syarat penyempurna iman. Bukan syarat sahnya iman. Naam. Syekh Rabi' mengatakan hal tersebut, yaitu ucapan yang cocok, benar, sesuai dengan manhaj salaf as-saleh. Iya. Bahwasanya iman tanpa adanya amalan bisa hilang. Dan pelakunya, ya, bisa keluar dari Islam. Dan seterusnya dari ucapan beliau, wallahi badda'uni wa qalu murji'. Mereka, orang-orang haddadiyah ini, mencari-cari ucapan-ucapan Syekh Rabi' seperti ini. Dan mereka, ya, katakan bahwasanya Syekh Rabi' mubtadi', mengatakan Syekh Rabi' murji'ah. Tuduhan-tuduhan yang sangat keji dari musuh-musuh dakwah salafiyah, mencap, memvonis seorang ulama sunnah yang menghabiskan hidupnya, ya, semoga Allah menjaga beliau, dalam menjaga sunnah, dalam membantah ahlul bid'ah hizbiyin, ya, mereka cari-cari ucapan-ucapan yang menurut mereka itu adalah dalil bagi mereka untuk mengatakan dan membid'ahkan dan mencap asy-syekh sebagai seorang murji'ah. Ya. Idzan haula ahlu ahwa jamihah wa ahlu khubzin. Ya. Mereka ini adalah para pengikut hawa nafsu. Orang-orang Haddadiyah ini adalah para pengikut pengekor hawa nafsu. Mereka orang-orang yang buruk. Tansahuhu min khata'in fayakzifuka bi annaka aduun lillah wa annaka tat'anu fillah wa tat'anu fil anbiya wa tat'anu fil sahabah wa tat'anu fil malaika wa hadzal qadhfu was-sani' minhum buhdun wa ijramun. Iya. Ketika engkau, ya, Syekh Rabi hafizahullah mengatakan ketika Anda ya menasihati seseorang dari kalangan mereka Haddadiyah ini dari suatu kesalahan, mereka akan balik, ya, membalas dengan menuduhmu sebagai musuh Allah. Akan mencela, akan mengatakan engkau telah mencela Allah, engkau telah mencela para nabi, engkau telah mencela para sahabat, engkau telah mencela para malaikat. Tuduhan-tuduhan dan perbuatan mereka ini murni betul-betul kedustaan dan kelancangan perbuatan kriminal yang luar biasa. Ya. Wa aslu haula takfiriyun mutasattirun yuriduna ayya manfadhin yanfuduna minhu ila takfiri ulama'i sunnah wa ahlu sunnati nam fi ila takfiri ulama'i sunnah wa ahli sunnah fayakzifunahum bihadhil qada'if. Dan asal dari kelompok tersebut, mereka ini, orang-orang Haddadiyah ini, asal dari mereka ini adalah orang-orang takfiriyun. Orang-orang yang gampang-gampang mengkafirkan ya kaum muslimin yang lainnya. Yang mereka bersembunyi, ya, yaitu bersembunyi di balik ya pakaian-pakaian ya zawahir ya yang nampak menampakkan bahwasanya mereka adalah para ahlu sunnah salafiyun. Iya. Mereka menginginkan mencari-cari celah yang mereka bisa menyusupkan ya dari celah tersebut ya keinginan mereka, yaitu mengkafirkan para ulama ahlu sunnah dan mengkafirkan ahlu sunnah wal jamaah. Maka mereka tidak segan-segannya melemparkan tuduhan-tuduhan seperti itu. Ya. Menuduh ya dengan tuduhan-tuduhan yang murni penuh dengan kedustaan, kelancangan yang luar biasa. Yansahuhum ahlu sunnah min ghalatin wa min jarimatin fayanfajiruna alaihim kalbarakin bitabdi' wa takfir wal akfa wal aqwal al mukaffirah. Jika ada ahlu sunnah yang menasihati mereka, orang-orang yang ekstrim hulu, ya di kalangan Al-Haddadiyah tersebut, ya muncul, ya pertama kali, tokohnya tadi, Mahmud Al-Haddad Al-Misri. Kemudian pembawa bendera Al-Haddadiyah berikutnya adalah Falih Al-Harbi. Falih Al-Harbi. Kemudian muncul belakangan ini dari Yaman, yaitu Yahya Al-Hajuri. Ini para pengusung bendera ghulu fitnah Al-Haddadiyah ini. Iya. Mereka berusaha ketika ahlu sunnah wal jamaah menasihati mereka dari kesalahan mereka, dari perbuatan ya kriminal mereka, maka mereka meledak ya marah, dan sehingga ya ledakan mereka seperti gunung api yang meletus. Ya. Mereka balik menyerang ahlu sunnah yang menasihati mereka dengan mencap mereka ahlu sunnah, para ulama sunnah yang menasihati mereka. Mereka balik tuduh sebagai orang-orang ahlul bid'ah. Bahkan mereka kafirkan dan mereka tuduh dengan ucapan-ucapan yang mengkufurkan. Ya. Dengan tuduhan-tuduhan dusta, ulama ahlu sunnah ini telah berbicara ucapan-ucapan seperti ini, ucapan seperti ini, ucapan seperti ini. Ucapan-ucapan yang penuh dengan kedustaan yang bisa menggiring opini agar mengkafirkan para ulama ya ahlu sunnah tersebut. Kata Syekh Rabi' Hafizahullah, فَهَاُولَاءِ أَخْطَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ. Mereka ini, Al-Haddadiyah ini, lebih berbahaya terhadap Islam dibandingkan orang-orang Jahmiyah. لِأَنَّهُمْ يَلْبَسُونَ لِبَاسَ السَّلَفِيَّةِ كَذِبًا وَزُورًا. Karena mereka, orang-orang Haddadiyah ini berpakaian seperti pakaian Salafi, Ahlus Sunnah, dengan penuh kedustaan. Ya, kamuflase saja. Wa yakdzifuna ahlas sunnati bil kufriyat wal mukaffirat, dan mereka tidak segan-segannya. Mereka tidak segan-segannya menuduh Ahlus Sunnah dengan kekufuran-kekufuran dan sesuatu hal yang mengkafirkan. Menuduh Ahlus Sunnah, si fulan dari ulama Ahlus Sunnah, dia telah mengatakan seperti ini dari ucapan-ucapan kufur. Tetapi tuduhan-tuduhan mereka ini palsu, penuh dengan kedustaan. Iya. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang Al-Haddadiyah. Oleh karena itu, tidak segan-segannya Syekh Rabi hafizahullahu taala wa ra'ah min kulli su'in wa makruh mengatakan ucapan ini, ucapan yang sangat penting. Faha'ula, mereka ini orang-orang Haddadiyah, akhtaru 'alal Islam min al-Jahmiyah. Mereka itu lebih berbahaya terhadap Islam daripada orang-orang Jahmiyah. Ya. Karena mereka lebih samar, ya, menampakkan diri sebagai Salafi, Ahlus Sunnah, namun ya kesesatan, kebidahan-kebidahan mereka sangat luar biasa. Sebagaimana yang tadi sebagainya telah kita baca. Dan keterangan beliau masih panjang. Ya, beliau akan bantah tuduhan-tuduhan mereka Haddadiyah terhadap beliau Syekh Rabi hafizahullah. Ya, tuduhan-tuduhan yang penuh dengan kedustaan dan kepalsuan. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Di antara bantahan-bantahan Syekh Rabi hafizahullah taala yang sangat banyak, ya, tentang kelompok Al-Haddadiyah ini, beliau ada sebuah risalah, ada sebuah tulisan yang beliau beri judul Sifatul Haddadiyah. Sifat Al-Haddadiyah. Beliau tulis, ya, secara khusus, ya, dan beliau bongkar manhaj kesesatan Al-Haddadiyah ini. Ya, di antara manhaj Al-Haddadiyah yang sesat dan menyesatkan tersebut adalah bughdhum atau bughdhum li ulama al-manhaj as-salafi al-mu'asirin wa tahqiruhum wa tajhiluhum wa tadhliluhum wal iftira' alaihim. Yaitu kebencian mereka. Ini salah satu manhaj, ya, yang sesat yang ada pada diri mereka, orang-orang Haddadiyah. Ya. Sifat-sifat mereka, sifat manhaj mereka, yaitu penuh kebencian. Mereka membenci ulama manhaj salafi, ulama Ahlus Sunnah. Dan telah jelas dari ucapan para ulama kita, ulama salaf as-salih, bahwasanya termasuk dari tanda-tanda ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ulama Ahlus Sunnah. Ya. Mereka, orang-orang Haddadiyah ini, membenci ulama manhaj salafi yang merendahkan mereka, mengatakan mereka sebagai orang-orang yang bodoh, sebagai orang-orang yang sesat, dan menuduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan palsu. Ya, di antaranya tadi tuduhan mereka, ya, terhadap Syekh Rabi hafizahullah taala. Dan masih banyak lagi akan diulas oleh beliau yang insyaallah akan kita lanjutkan pembacaannya pada pertemuan yang berikutnya. Dan di antara mereka, kata beliau Syekh Rabi hafizahullah, qauluhum bitabdi'i kulli man waqa'a fi bid'ah. Ya. Wa Ibn Hajar 'indahum ashadd wa akhtar min Sayyid Qutb. Ya. Ucapan mereka Al-Haddadiyah, vonis mereka dengan mengatakan setiap orang yang terjatuh dalam bid'ah adalah seorang mubtadi. Maka di sisi mereka, Ibnu Hajar itu lebih buruk dan lebih berbahaya daripada Sayyid Qutb. Sayyid Qutb tokoh pembesar takfiriin, ya, orang-orang yang suka dan gampang mengkafirkan kaum muslimin. Sayyid Qutb yang mempunyai kitab Zilal Al-Qur'an yang penuh dengan kesesatan, kekufuran padanya. Tokoh besar Ikhwan Al-Muslimin. Kata mereka, Ibnu Hajar lebih buruk daripada Sayyid Qutb. Iya. Kemudian yang ketiga, tabdi'u ma lam yubaddi' man waqa'a fi bid'atin. Mereka membid'ahkan, mencap, memfonis sebagai ahlul bid'ah orang-orang yang tidak mau memfonis setiap orang yang terjatuh dalam kebid'ahan. Iya. Kemudian tabdi'u man yatarham 'ala misli Abi Hanifah wa Syaukani wa Ibn al-Jauzi wa Ibn Hajar wa Nawawi. Mereka membid'ahkan, mencap sebagai mubtadi' setiap orang yang mendoakan rahmat, mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, kepada seperti Abu Hanifah, Asy-Syaukani, Ibnu Jauzi, Ibnu Hajar dan Nawawi. Iya. Dan di antara sifat mereka juga, ya, al-udwah, طيب, al-adawah asy-syadidah lis-salafiyyin. Iya. Mahma badalu min al-juhud fi ad-da'wah ila as-salafiyyah wa ad-dhabbi 'anha. Permusuhan mereka yang sangat besar, yang sangat sengit terhadap salafiyin ahlu sunnah. Ya, walaupun mereka telah mencurahkan jerih payah mereka dalam berdakwah di jalan dakwah salafiyah dan membela ya dakwah ahlu sunnah salafiyah. Ya. Dan masih banyak sekali poin-poin yang beliau sebutkan waktu yang sudah menunjukkan pukul 7. Insyaallah akan kita ulas berbarengan dengan pembacaan keterangan Syekh Rabi' Hafizahullah pada pertemuan yang berikutnya. Itu di antara sifat-sifat mereka al-haddadiyah wal-iyadu billah. Nas'alullah as-salama wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau ada kekeliruannya datang dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.